waktu takkan pernah bisa berhenti. Bila aku jatuh dan tak bisa bangun lagi, bila aku terdiam dan tak bisa bicara, aku hanya ingin terlihat sempurna. Karena aku takkan sanggup, jangan pergi. Lupakan semua cerita kita. Pernah